nama-nama yang dengan itu jadi tinggikan. Allah punya nama-nama yang dengan itu kehormatannya tampak. Allah punya nama-nama yang dengan itu kekuasaan yang bisa dirasakan. Nah, kalau Anda ingin meminta dengan nama Allah itu, kenapa disebut dengan asma? Ya, disebut dengan asma, jamak dari ismun. Ketika Anda minta, tinggikan Allah, rendahkan kita. Itu caranya. Ini kalau sedang meminta pada Allah, jangan merasa tinggi. Untuk orang berkata, tatarruan khufya. Minta kepada Tuhan, tatarruan, merendahkan diri. Khufya. Khawatir, rendah, merasa tak punya. Ya, jangan merasa punya. Kalau merasa punya, susah terkabulin. Susah. Ya. Kita harus punya keyakinan, tapi merendahkan diri kita. Kalau minta itu artinya apa? Minta itu butuh. Butuh sesuatu, artinya lemah, artinya rendah. Ya kalau kita minta misalnya masih tinggi juga, tidak akan dibalasi. Tidak akan dibalasi. Coba lah minta kepada manusia itu. Manusia saja, tapi perasaannya tinggi. Ya. Sudah tahu sedang punya masalah. Ya. Memang punya sebelumnya, tapi sekarang punya masalah. Datang kepada teman, minta, tapi masih menjaga harga dirinya ditinggiin dirinya begitu tuh. Apakah kabarnya ini baik? Ya aset saya juga lumayan sih, bagus-bagus. Memang sekarang sedang tidak oke saja. Tolong dong, ya, gampang lah yang segitu pasti bakal saya selesaikan. Ah, kalau sudah tinggi duluan itu tidak mudah. Orang juga tidak akan suka dengan yang demikian. Hati-hati ya, kesombongan itu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Ilustrasinya sangat bagus, ada orang mengilustrasikan. Orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak, ke atas tuh kemenaraan, naik ke atas ya. Terus terlihat orang di bawah semuanya kecil. Yang lihat sendiri ini kecil yang lain itu. Dia enggak sadar kalau yang lain pun lihat dia kecil di atas tuh. Ya. Dan berbahayanya kalau dia melihat banyak orang kecil, dia sendirian, tapi yang di bawah lebih banyak melihat dia kecil. Ya. Karena itu yang paling berbahaya, Quran surah ke-7 ayat 12. Setan itu, iblis itu, jin yang tadinya taat, kenapa dikeluarkan dari surga? Karena sombong. Dia berkata, ana khairu minhu, diusir oleh Allah. Ayat ke-13, ya innaka minas sahihin, kamu akan dihinakan. Jadi orang sombong itu pasti terhina. Tidak akan diangkat. Orang-orang yang sering menghina, melecehkan, merendahkan, yang tinggi dirinya, itu orang tidak ada yang simpati. Sudah tahu masjidnya dekat dengan rumahnya disediakan. Punya mobil baru diputerin dulu ke komplek ini. Suara bum bum bum bum bum bum baru mampir ke masjid. Dia enggak sadar weekend itu orang-orang sedang liburan, ada ke Bandung, ada ke mana, kan yang lihat. Ya. Cuma begitu dilihat orang di masjid pun enggak enak. Mentang-mentang punya mobil begitu. Mentang-mentang tuh. Jadi tidak ada kesan-kesan yang positif. Ya. Ah, pertama ketika Anda berdoa kepada Allah, rendahkan diri kita. Angkat Allah, merasa tidak punya. Kalau sudah seperti itu, enak mintanya.